Di sini ada beberapa pertanyaan, di antaranya dari saudara Fajar atau Bapak Fajar di Lamongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya bahwa besok adalah 1 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari Jumat. Apakah kita besok boleh berpuasa? Permasalahan puasa di hari Jumat, memang ada sebagian ulama yang memakruhkan puasa di hari Jumat apabila puasa tersebut hanya hari Jumat saja. Ini arti yang dimaksud adalah puasa sunnah dan bukan puasa wajib, tetapi puasa sunnah. Jadi sebagian ulama memakruhkan seorang berpuasa sunnah di hari Jumat secara sendiri, dalam arti hanya hari Jumat itu saja. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang puasa di hari Jumat digabung dengan atau sunnahnya adalah dengan sehari sebelumnya dan sehari atau sehari sesudahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Abu Hadi di Sidoarjo, amalan dan zikir apa yang sebaiknya dibaca pada awal-awal bulan Zulhijjah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji? Zikir itu banyak sekali, silahkan kita membaca zikir apa saja, terutama bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini di antara zikir-zikir yang utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Demikian pula zikir yang lain seperti subhanallah bihamdi, subhanallah azim, dan seterusnya. Demikian pula zikir di pagi hari dan sore hari. Mari kita amalkan, mari kita laksanakan dan sebaik-baiknya. Adapun zikir yang khusus memang tidak ada. Kami belum mengetahui riwayat yang menyebutkan zikir-zikir khusus yang dibaca pada bulan atau pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Oleh karena itu, zikir apa saja yang dibaca oleh seorang hamba, selama zikir itu ada tuntunannya, ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi SAW, maka silahkan kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Kebraun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, larangan memotong kuku dan rambut untuk yang berkurban, apakah sampai tanggal 10 Zulhijjah ataukah sampai hewan kurban disembelih dan kemungkinan disembelih pada hari tasyrik? Baik. Mungkin sebagian kaum muslimin ada yang belum memahami tentang sunnah ini. Jadi ada sebuah hadis, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khudhanna sya'ran wa la yuqlimanna dhufran." Artinya, apabila telah masuk hilal Zulhijjah, telah masuk hari pertama dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sementara seseorang dia hendak berkorban, maka orang yang akan berkorban itu tidak boleh memotong rambutnya dan memotong kukunya. Jadi ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang memiliki hewan korban dan dia akan berkorban pada hari Idul Adha atau pada 3 hari sesudah hari Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13, maka hendaknya dia tidak memotong kukunya dan rambutnya. Jadi yang orang tersebut yang memiliki hewan korban dan dia akan berkorban, ini supaya tidak memotong kuku dan rambutnya. Nah, sekarang pertanyaan yang baru kita baca tadi, apabila seorang ingin berkorban, kemudian dia tidak memotong rambutnya dan kukunya, lalu sampai kapan dia memotong rambut dan kukunya itu? Maka jawabannya adalah sampai selesai dia menyembelih hewannya atau disembelih oleh orang lain. Intinya setelah hewan korbannya disembelih. Kalau disembelihnya pada hari Idul Adha tanggal 10, maka setelah disembelih dia boleh memotong kukunya. Tetapi kalau disembelihnya pada tanggal 11 Zulhijjah atau tanggal 12 Zulhijjah atau tanggal 13 Zulhijjah, karena pada hari-hari tersebut yang disebut dengan hari tasyrik, ini juga termasuk hari-hari yang masih boleh untuk menyembelih hewan korban. Nah, apabila disembelih pada hari tersebut, orang yang mempunyai hewan itu dia harus menunggu. Dia tidak boleh memotong kukunya dan rambutnya sampai selesai disembelihnya binatang korban orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum, Ustaz, bolehkah berkorban suami istri satu? Yang jelas bahwa seekor binatang, yaitu kambing atau yang lainnya, atau domba misalnya, itu sudah mencukupi untuk satu keluarga. Suami, istri, anak, nenek, kakek, ayah, ibu, misalnya mereka semua tinggal di satu rumah, maka itu mencukupi. Seekor kambing itu mencukupi untuk satu keluarga tersebut, walaupun bilangan mereka banyak. Apalagi kalau hanya suami dan istri. Apalagi kalau hanya suami dan istri. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk maslahat dan meringankan beban orang lain, daging korban itu dimasak dulu baru disedekahkan? Baik, itu lebih utama. Kalau seorang betul-betul dia siap dan rajin dan dia mempunyai biaya untuk memasak daging korban itu lalu dibagikan dalam bentuk masakan, maka ini insya Allah ta'ala dia mendapatkan fadilah yang lebih dari yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.